Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خير الهدي رحمنا ورحمكم الله جميعا. الحمد لله. Senantiasa kita menjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas berbagai macam kenikmatan yang masih kita rasakan hingga detik ini. Sehat masih diberi, waktu kesempatan masih pula diberikan kepada kita. Nikmat Islam, iman, bisa belajar, itu juga satu kenikmatan yang patut kita syukuri bersama. Dan yang masih kita rasakan pula hingga detik ini, nikmat bertemu bulan Ramadan. Seputar ini, mungkin beberapa menit ke depan, kita akan sedikit mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul berkaitan dengan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya, menambah semangat kita untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu hal yang menjadi pendorong kita untuk bersemangat meningkatkan amal soleh, bisa itu berbentuk salat tarawih. Kalau puasanya kan wajib ya, puasanya wajib. Ini amal soleh yang dianjurkan untuk dilakukan seperti membaca Al-Quran, salat tarawih, ataupun sedekah, dan yang lainnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raghina anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, wa raghina anfu rajulin dakhala 'alaihi ramadhanu ثُمَّنْ سَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ Warahima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam lafad tadi, itu lafad disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada lafad lain yang di situ mengisahkan Rasul menaiki tangga dengan mengucapkan amin 3 kali. Namun dalam riwayat ini Rasul disebutkan langsung bersabda, "Rahima anfur rajul." Sungguh rugi seseorang itu ketika disebut namaku, ia tidak bersolawat, tidak mendoakan solawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama menjelaskan minimalnya dalam satu majelis, misal seperti ini, ya sekali ia bersolawat. Itu sudah gugur kerugian tersebut. Warahimna anfur rajulin dakhala alaihi ramadhan. Yang kedua, rugi seseorang itu ketika bulan Ramadhan datang, firman salakha, kemudian bulan Ramadhan itu pergi meninggalkan dia, dia tidak mendapatkan ampunan atau belum mendapatkan ampunan sama sekali. Padahal kita tahu bulan Ramadhan penuh dengan apa? Ampunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masih hadis ini dalam riwayat yang sama, Rasul menyatakan, "Waman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa salat malam pada saat malam Lailatul Qadar bertepatan dengan itu, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ampunan atas dosa yang telah lalu akan ia dapatkan. Hadis-hadis yang semisal dengan ini banyak. Ini menjadi motivator, pendorong kita untuk semangat mendapatkan ampunan itu. Semangat meraih ampunan di bulan Ramadhan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka kesempatan bagi kita seluruhnya, selama nyawa masih di kandung badan kita, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Secara ringkas, malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir, yang beberapa hari lagi akan kita jumpai. Maka persiapkan sejak sekarang mental kita, kesiapan lain agar kita bisa fokus dalam beribadah, meningkatkan amalan-amalan mustahab sunnah saat masuk malam ke-20. Kan terhitungnya sejak malam 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, kalau mendung menjadi 30 hari. Ikhwanu bin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka keutamaan 10 hari terakhir berkisar pembahasannya tentang malam Lailatul Qadar. Nabi alaihi salatu wassalam menghasung kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Dan ada kekhususan tersendiri bagi malam Lailatul Qadar itu, Di antaranya yang pertama, kenapa malam Lailatul Qadar ini menjadi satu hal yang istimewa? Yang pertama, bahwasanya nuzila fihil Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di antaranya Allah berfirman menunjukkan akan hal itu, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim. Dikatakan Hamim, Allah yang mengetahui maknanya, wal kitabil mubin, demi kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang menjelaskan segala-galanya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin, sungguh kami menurunkan Al-Quran itu pada satu malam yang diberkahi. Sini menunjukkan Al-Quran diturunkan pada sebuah malam yang diberkahi. Selaras dengan itu adalah ayat lain dalam surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan padanya. Malam yang diberkahi ada pada bulan Ramadan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat yang tadi yang di atas, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil Qur'anil 'azhim innahu anzala fi lailatin mubarakatin wa hiya lailatul qadar. Qur'an itu sebagaimana digambarkan Allah dari dalam ayat-ayat surat Ad-Dukhan mengabarkan bahwasanya Qur'an diturunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan para salaf, para sahabat tabi'in seperti sahabat Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan yang lainnya menjelaskan Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Ini satu keistimewaan tersendiri sehingga menjadikan malam Lailatul Qadar itu semakin agung di mata kaum muslimin. Al-Thani, yang kedua, wasfuha bi annaha khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar menjadi pembahasan yang istimewa karena dinyatakan dalam Al-Qur'an ia lebih baik dari 1000 bulan. Dan banyak di antara kita yang sudah hafal ayatnya. Disebutkan dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lima ayat ini ada satu di antaranya menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dinyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Penjelasannya bagaimana ini? Kadang kalau kita sekilas membaca terjemahan kurang begitu memahami. Tapi kita mengikutkan beberapa penjelasan dari Salafun Shalih. Dijelaskan oleh Imam Mujahid, beliau seorang tabi'in. Amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairu min alfi syahr. Yang dimaksud lebih baik itu amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan pada 1000 bulan yang lain. Ditambahkan oleh Imam Qatadah, laisa fiha Lailatul Qadar. 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, 1000 bulan ada malam Lailatul Qadarnya, ya berarti lebih utama. Tapi ini penjelasannya, amal soleh, puasa, sholat malam yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu, ini cuma satu malam, lebih baik dari amal soleh, dari puasa, dari sholat malam yang dilakukan pada 1000 bulan yang gak ada malam Lailatul Qadarnya. Bisa difahami sekarang? Yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi kalau kita 1 hari, 2 hari berpuasa, sholat, kemudian sampai 1000 bulan lamanya, ini bulan bukan 1000 hari, 1000 bulan kita ibadah, masih kalah dengan ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Ikhwanikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu satu motivator juga bagi kita seluruhnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya, yang ketiga, al-thalith. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi semakin istimewa bagi kita umat Islam? Li'anna laylah mubarakah. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi. Tadi kita sudah dengarkan bersama ayatnya dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Quran itu pada malam yang diberkahi. Apa arti berkah? Berkah itu logat kita ya, Indonesia. Kalau logat Arabnya barokah. Barokah, kasratul khair wa dawam. Banyak kebaikan yang ada pada malam itu dan bersifat langgeng. Itu barokah. Maka dinyatakan dalam ayat tadi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Berikutnya yang keempat, anna tanzilu fiha al-malaikatu war-ruh, tanazzalu al-malaikatu war-ruh fiha. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terbatas, kita tidak bisa menghitung, termasuk ar-ruh yang ditafsirkan oleh sebagian mufassirin dengan malaikat Jibril, turun dengan izin Allah. Itu disebutkan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah, untuk mengatur segala urusan. Nah, ini salah satu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Wa qala liman Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga turun pada malam itu. Karena banyak berkah pada malam itu. Banyak kebaikan. Satu hamba bisa kecipratan sekian kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dilimpahkan kepada seorang hamba yang mau sedikit berusaha mungkin mengambil air wudhu, sholat, hingga terbit fajar subuh. Nah, apakah harus demikian? Ya tidak harus, ya, sesuai kemampuan. Tapi nanti kita akan lewati bagaimana Rasul ahya laylatahu. Rasul menghidupkan malam-malamnya. Ay bisar, dengan begadang. Bahasa kitanya seperti ini, begadang sehari. Dengan ibadah, sholat malam, membaca Al-Quran. Tentu dikurangi waktu makan malam dan waktu makan sahur. Nah, dan makan sahurnya sebelum puasa untuk hari yang berikutnya. Namun ala kulli hal, sampai Rasul menganjurkan kita untuk membangunkan keluarga kita, untuk menghidupkan malam-malam ganjil dan mengikat kencang sarungnya, jangan sampai melorot. Ini satu kinayah ungkapan. Artinya, jangan tergoda dengan yang ada di rumah ataupun di tempat lain. Nah, fokus apa ini? Ibadah, sholat malam, membaca Al-Quran, hingga malam itu terpenuhi dengan amalan-amalan soleh. Karena di situ penuh dengan berkah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah war rahmah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut, malaikat-malaikat itu turun bersamaan dengan berkah Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Dan bersamaan dengan rahmat Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an wa yukhyituna bi khilaqiz dzikr. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar hadis tentang malaikat-malaikat yang turun meliputi majelis Al-Qur'an. Meliputi majelis halaqah zikir. Termasuk kita sekarang juga. Yang dikabarkan oleh Rasul, malaikat-malaikat mengelilingi majelis-majelis ilmu. Termasuk majelis zikir. Wa yada'una ajnihatahum li talibil ilmi bi sidqin ta'ziman lahu. Mereka malaikat-malaikat itu walaupun kita tidak melihatnya di sekeliling majelis ilmu seperti yang tengah kita lakukan ini, mereka meletakkan sayap-sayap itu untuk para penuntut ilmu. Nah, dengan penuh kejujuran dan pengagungan terhadap penuntut ilmu itu tadi. Nah, ini satu hal. Namun yang menjadi sorotan kita poin yang keempat apa tadi terkait dengan malam Lailatul Qadar. Malam itu para malaikat turun ke muka bumi. Al-Khamis, yang kelima. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi istimewa? Karena wasallahu bi annaha salam, wasallahu bi annaha salam. Allah mensifati malam Lailatul Qadar dengan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gambarkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Kita meyakini salamun hiya, malam itu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan dalam satu terjemah seperti itu. sampai terbit fajar subuh, penuh dengan keselamatan. Dikatakan oleh Imam Mujahid ini salafun as-salih dari kalangan tabi'in, menjelaskan salamun hiya qala hiya salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adhan. Keselamatan itu bagaimana gambarannya? Selamat kita para hamba Allah yang beriman, yang fokus ibadah, karena itu kaitannya dengan kehendak hamba. Yang mau fokus ya ia akan mendapatkan selamatan itu. Nah, yang gak mau fokus malah maksiat, dapat dosa yang berlipat. Karena masing-masing hamba memiliki kehendak. Nah, jangan disalahkan malam Lailatul Qadarnya. Yang disalahkan orangnya itu. Mau tidak dia fokus ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sudah dihasung sedemikian rupa, sudah digambarkan keutamaan-keutamaan yang besar, malah maksiat di malam Lailatul Qadar. Tanggung sendiri resikonya. Jadi ingatkan, dosa akan berlipat jika dilakukan di malam Lailatul Qadar, bahkan di bulan Ramadan secara keumuman. Maka dikatakan Nabi oleh Imam Mujahid, salamun hiya itu artinya selamat dia. Setan tidak mampu untuk melakukan keburukan pada orang itu. Setan tidak mampu untuk mengganggu orang yang fokus ibadah. Jadi semua juga ada anjuran, hasungan bagi kita untuk fokus ibadah dalam 10 hari terakhir dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar hari-harinya itu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu hikmah agar kita semangat mencari pada 10 hari terakhir tersebut. Wallahul muwaffiqun. Dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, dia juga dari kalangan tabi'in, qala rahimahullah, taslimul malaikati lailatul qadri ala ahli al-masajid hatta yatlu al-fajr. Salamun hiya, keselamatan pada malam Lailatul Qadar itu di antara bentuknya malaikat memberi salam. Malaikat memberi salam artinya mendoakan keselamatan untuk ahli masjid, untuk orang-orang yang ada di masjid-masjid. Nah, ada hasungan pada malam 10 hari terakhir itu untuk iktikaf, diam di masjid dalam rangka ibadah. Maka mereka akan mendapatkan salam dari para malaikat yang turun saat itu. Doa keselamatan untuk mereka. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar subuh. As-sadisa, yang ke-6. Fiha yufratu kullu amrin hakim. Tadi dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan disebutkan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini juga menjadi kekhususan, keistimewaan malam Lailatul Qadar. Wa qala liman ibnu katsir rahimahullah, fi Lailatul Qadr yufsalu min al-lawhil mahfuz ila al-kadabati amrus sanah. Maksud dari menjelaskan segala sesuatu itu, catatan takdir disampaikan secara rinci untuk satu tahun berikutnya kepada para malaikat. Catatan takdir yang ada di Lauh Mahfudz disampaikan kepada para malaikat. wa ma yakunu fiha min al-ajal wal arzaq. Berkaitan dengan ajal-ajal manusia, berkaitan pula dengan rezeki-rezeki manusia. Siapa saja yang akan meninggal pada tahun berikutnya, siapa saja yang akan mengalami naik turun rezeki pada tahun berikutnya, sampaikan secara detail kepada para malaikat-malaikat Allah. Wa ma yakunu fiha ila akhiriha, dan segala sesuatu yang memang akan disampaikan kepada mereka. Ini satu malam yang menjadi istimewa bagi kita umat Islam. Kita berharap takdir setahun berikutnya baik. Optimis kita, diajarkan untuk optimis, sehingga pikiran kita pun positif, semangat, berusaha, pasti bisa, tawakal kepada Allah, dan seterusnya. Menghindari sifat-sifat negatif, sifat-sifat jelek yang menjadikan semangat kita turun. Terus, kita berharap tahun berikutnya masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Tahun berikutnya atau setahun berikutnya kita bisa menambah hal ini dan hal itu. Nah, sesuai dengan cita-cita kita seluruhnya. Ada visi, ada pula misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketujuh. Annallaha ta'ala yaghfiru liman qamaha imanan wa ihtisaban ma taqaddama min dhanbihi kama sabaqa. Allah pada malam Lailatul Qadar memberikan ampunan kepada siapa saja yang mau sholat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Sholat malam di bulan Ramadan dinamakan pula dengan sholat taraweh, yang jamaah di masjid sholat taraweh. Apakah boleh sholat di rumah? Boleh. Mungkin ia ingin berjamaah dengan istrinya atau anaknya. Nah, pada malam Lailatul Qadar bisa pula ia sholat bersama keluarganya. Karena hukum sholat tarawih adalah sunnah. Wala kulli hal, barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya akan diampuni. Nah, kadang kita terlalu semangat ya, kita seorang manusia, laki-laki terkhusus, ini kan bapak-bapak banyak. Nah, Pak, saya semangat ini pingin terawih di masjid. Apa dengan istrinya di rumah? Ada anak-anaknya. Nah, nanti di antara bimbingan Rasul, membangunkan para istri, membangunkan keluarga untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, mengencangkan sarung ikat pinggang kita, bersemangat. Nah, di antara bentuknya salat berjamaah bersama mereka. Nah, atau kalau kita sudah salat tarawih di masjid, nah, ulang ya, tetap kita bangunkan mereka. Nah, agar bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena pahala ganjaran yang akan didapatkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu tinggi saya rasa dari keistimewaan, kekhususan malam Lailatul Qadar yang menjadi poin penting dalam pembahasan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa yang kita lakukan di 10 hari terakhir itu? Ya mencari itu. Mencari apa? Malam Lailatul Qadar. sebagaimana diperintahkan dalam sifat anjuran. Sifat anjuran itu tidak wajib. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min ramadhan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Dalam hadis Ibnu Abbas ini dikatakan Nabi pernah bersabda, iltamisuha, carilah lailatul qadar itu. Ini perintah namun sifatnya anjuran. Cari di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qadar. Tasyiatin tabaqa artinya ya Lailatul Hadi wal Ishrin. Malam 21. Jadi 10 hari terakhir itu berarti malam 21. Ya sabiatin tabaqa berarti malam 23. Nah, khamisatin tabaqa malam 25. 9 hari yang tersisa. Ini 10 kurang 1 kurang lebih melangkah ke malam 21. Kadang bagaimana dijelaskan oleh sebagian muhaqqiqin. Hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dari hadis Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Cari malam Lailatul Qadar. Silakan kalian cari malam Lailatul Qadar. Kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir. Mulai kapan? Mulai kapan? 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 masuk. Dan itu kalau memang mendung pada malam 30-nya atau 29 akhir, digenapkan menjadi 30 hari. Yang ditekankan oleh Nabi, karena kalau 10 hari terakhir ada ganjil, ada genap. Tapi awcariha akad, malam ganjil lebih ditekankan. Lebih ditekankan, artinya lebih, jangan sampai kita tertidur misalnya, atau terlena, tersibukkan dengan hal lain. Lebih fokus berarti, lebih siap-siapnya lebih jelimet lagi. Nah, ini malam ganjil ini. Biasanya lebih semangat seperti itu. Karena ada malam ganjil. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, taharraw lailatul qadri fil witr. Fil witr. Cari malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Minal ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rawahul Bukhari. Nah, ini Rasul menekankan ganjilnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga nanti yang genapnya kita juga tetap semangat. Nah, tetap semangat. Karena kalau dihitung berdasarkan hadis yang pertama tadi, kata Syekhul Islam, bisa pula nanti malam genap itu menjadi malam Lailatul Qadar. Kalau jumlah harinya dalam sebulan 30 hari. Bisa jadi. Kan bulan itu, kata Rasulullah, hakadha asyahru, hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? 10 tambah 10 tambah 9. Wa apada ibhanahu fi tsalitsah. Nekuk. Beliau menekuk jempolnya pada kali yang ketiga. 29 hari. Namun kalau mendung, kuntira lahu tsalatsina yawman. Disempurnakan menjadi 30 hari. Lainnya 29 hari. Nah itu ganjil-ganjilnya. tepat 21, 23, 25, 27, 29. Nah kalau ternyata 30 hari karena mendung, karena nanti menjadi mulai genap itu 22 yang nah, itu berdasarkan dari tasyiah tabaqqa dari kata Syekhul Islam, maka nanti genap bisa jadi itu malam Lailatul Qadar berdasarkan hitungan matematik, matematika maksudnya, hisab. Baik, fa'ala kulihan, semangat kita mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir seluruhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan taufik kepada kita dan keluarga untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan. Tidak hanya cuma dapat Lailatul Qadarnya, enggak dapat ampunan. Kan rugi ya. Dapat malam Lailatul Qadar, dapat ampunan, dapat rahmat Allah, dapat berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah. Hakeza. Yang berikutnya, wa lailatul qadri fi sab'il awakhir arja. Malam Lailatul Qadar pada malam ke-27 lebih ditekankan. Atau pada 7 hari terakhir ini ya. Pada 7 hari terakhir lebih ditekankan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara ru'yakum qad tawafa'at fi sab'il awakhir. Wa man kana mutaharriyan falyataharraha fi sab'il awakhir." Nah, aku melihat mungkin keadaan kalian sama pada 7 hari terakhir itu. Maka barang siapa ingin tetap mencari malam Lailatul Qadar, silakan manfaatkan 7 hari terakhir. 7 hari terakhir jangan sampai luput. Mungkin pada saat masuk 20, 21, 22 belum begitu fokus, masih ada hal-hal yang perlu dikerjakan. Ketiga hari terakhir itu ditekankan oleh Nabi. Bisa bil awakhir. Fokus. Cari kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai terlewat. Wallahu'alaikum. Nah, ada pula dalam beberapa riwayat, sebetulnya malam Lailatul Qadar itu kapan? Ada yang menjelaskan malam 27. Ada pula dalam riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri, malam 21. Maka atas dasar ini, keadaan malam Lailatul Qadar itu tatanaqqal, pindah-pindah. Malam Lailatul Qadarnya pindah-pindah. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya untuk menggabungkan hadis-hadis tadi tentang malam Lailatul Qadar, dan kalau kita tolak satu, tidak mungkin. Maka untuk menggabungkan itu, kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah pada 10 hari terakhir. Dan semangat kita jangan sampai kendor. Kalau di awal mungkin belum terlalu fokus, manfaatkan 7 hari terakhir. Terkhusus malam-malam ganjil, persiapkan diri kita sejak sekarang. Kebetulan tadi pas permintaannya ini tentang malam 10 hari terakhir ya. Persiapan kita betul seperti sekarang. Belum masuk 10 hari terakhir kita sudah siapkan. Jangan sampai nanti terganggu dengan hal-hal yang sebetulnya bisa diselesaikan sekarang ini. Bisa diselesaikan sekarang ini. Wallahu muyassir. Kemudahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadar telah ditutup ke pastiannya, namun tetap ada hingga hari kiamat nanti, dan kita masih bisa berharap kepada Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan, rahmat serta berkah dari Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukup pembahasan kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.